نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون كم مسلمين جماعة صلاة جمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya banyak dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sampai saat ini kita masih merasakannya. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia pula, hari Jumat, juga bulan Dzulhijjah, yang mana pada hari Jumat ini merupakan hari yang bersuka cita tentunya di dalamnya segenap kaum muslimin, karena ada hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 hari tersebut ada hari Jumat, yang ini merupakan penghulu daripada hari-hari yang ada. Dan juga pada hari ini segenap kaum muslimin mereka merayakan Idul Adha. Terdengar kumandang takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya, sehingga kita sampai hari ini masih sanggup untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana beliau adalah Abul Anbiya dan juga Abul Hunafa, bapaknya para nabi, juga pemimpinnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Di antaranya adalah bentuk menyandarkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Pasrahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana perjalanan kisah penyandaran diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat nyata. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu tentunya sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Dan manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka. Kemudian setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyaddul bala'i al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Yubtalar rajul bihasabi dinihi. Dan seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya. Maka barang siapa yang mempunyai kadar agama yang tinggi, maka dia pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Dan sebaliknya, ketika seseorang kadar keimanannya lemah atau kadar agamanya lemah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji sesuai dengan kadar kelemahan agama tersebut. Sampai tidak engkau dapati seseorang yang berjalan di antara manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengannya kejelekan-kejelekan yang ada pada orang tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan pada kita betapa berat perjuangan mereka para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di balik keimanan yang sempurna dari mereka, akan tetapi konsekuensi dari kesempurnaan iman tersebut adalah ujian yang berat pula, sebagaimana yang terjadi pada Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selama penantian beliau selama kurang lebih 80 tahun menanti hadirnya buah hati, yakni Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Semenjak awal beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya, untuk keluar memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan perbuatan taat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh yang beliau lakukan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari anak yang saleh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari keturunan-keturunan yang naam saleh, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selama penantian 80 tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada beliau lahir dari istri beliau seorang putra bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Tatkala sampai masa beranjak dewasa, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui mimpi yang bermimpi dengannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wassalam telah mencapai umur balig, yang dengan umur tersebut maka beliau bisa keluar bersama bapaknya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui mimpi beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan 6 perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Di saat penantian yang begitu lama, dalam keadaan ditinggal, kemudian ketika sudah hadir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi beliau untuk menyembelih anak kesayangan beliau. Ini merupakan sesuatu yang berat dan besar tentunya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hamba-Nya. Dan merekalah para nabi adalah orang-orang yang sangat berat ujiannya. Akan tetapi dengan keteguhan iman yang dimiliki Nabi Ibrahim dan juga berkat doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan anak tersebut anak yang saleh, maka tidak keluar dari lisan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ketika mendengar perintah tersebut. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada anaknya, "Undur madza tara?" Perhatikan. "Dan apa pendapatmu wahai Ismail?" Maka anak yang saleh ini pun seraya menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga anaknya. Dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas dengan sebaik-baik balasan. Dan itu sebagai bukti betapa besar dan kuatnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedua nabi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengganti dengan sembelihan yang besar, diganti dengan 6 seekor kambing berwarna putih yang mempunyai tanduk dengan mata yang sehat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berlaku baik, jujur terhadap keimanannya. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Dan sungguh di dalam agama ini pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, menghimbau kepada kita untuk melihat perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam agar kita bisa mencontoh beliau di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin, jamaah salatul Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah di antara kisah para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ujian itu tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada diri-diri kita. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap bahwasanya ujian itu adalah ujian paling berat. Sungguh sekali-kali tidak. Karena yang terberat adalah ujian para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dan juga keutamaan bagi seseorang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh, yang mana keturunan yang saleh ini tentu manfaat akan kembali kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tidak ada seorang atau dua orang, yakni suami dan istri, kemudian meninggal tiga dari anaknya, yang tentunya enam anak tersebut belum menyampai atau sampai masa balig, dia meninggal dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kedua orang tua dengan keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti dikatakan, masuklah kalian wahai anak-anak ke dalam surga. Maka ketiga anak tersebut atau anak-anak yang mati sebelum mereka mencapai usia balig, na'am, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai na'am kedua orang tua kami masuk pula bersama kami. Sehingga na'am Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam jannah bersama kedua orang tuanya. Ini di antara manfaat ketika kita memiliki anak yang saleh. Maka jangan kita na'am berhenti untuk berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap dari keturunan kita keturunan orang-orang yang saleh. Mereka para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta mendapatkan anak-anak yang saleh. Di antaranya yang kita sebutkan di atas dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, Rabbi habli minas salihin, dan juga Naam Nabiullah Zakaria tidak berhenti berusaha untuk hadir di tengah Naam beliau dan istrinya seorang anak. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sudah Naam di usia yang renta tua. Akan tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak yang saleh. Sehingga lahirlah Naam Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Dan juga kebiasaan kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang beriman pun demikian. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri yang salih, yang salihah, dan juga anak-anak yang saleh. Anak-anak yang baik, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh kedua orang tua ketika Naam anak-anak yang terakhir dari mereka, anak-anak yang saleh, kebaikan akan mereka rasakan di dunia dengan mereka taat dan patuh kepada kedua orang tua. Terlebih Naam di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka bersama kita, dan tentunya ini yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak mengetahui atau kita belum mengetahui hikmah dari perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dan kaum muslimin Naam di atas agama yang hak ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.